نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini menggantikan jadwal Ustaz kita Al-Ustaz Abdullah Al-Buguri Hafizullah Ta'ala, dan beliau berhalangan sedang safar. Kita akan melanjutkan kajian kitab A'unul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Berkata Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab adabil walidi wa birrihi liwaladihi, bab yang berkaitan dengan adab orang tua dan kebaikan mereka kepada anak-anaknya. Qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Qurashi عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان ابن بشير حدثه. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir, bahwasanya beliau menyampaikan kepada Amir, menceritakan kepada Amir kisah yang terjadi pada Abu Nu'man dan Nu'man. Anna abahu in talaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu, bahwa ayahnya Nu'man pada suatu hari pernah pergi membawa Nu'man menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan ayahnya Nu'man berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ushiduka, sungguhnya aku ingin menjadikan engkau sebagai saksi, anni qad nahaltu Nu'man kaza wa kaza, bahwasanya aku telah memberi Nu'man ini dan itu. Kata Abu Nu'man, ayahnya Nu'man, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ingin menjadikan engkau sebagai saksi bahwasanya aku telah memberikan kepada Nu'man ini dan itu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya bahwa yang diberikan itu adalah budak. Kata Abu Nu'man dalam sahih Muslim, inni nahaltu ibni hadza gulaman kana li, sungguhnya aku memberi anakku ini, yaitu Nu'man, budak milikku. Jadi yang diberi itu budak. Dan ada yang mengatakan yang lainnya, ada yang mengatakan kebun. Tapi berdasarkan riwayat Imam Muslim ini sangat jelas bahwa yang diberikan itu adalah budak. Faqala akulla waladika nahalta, maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Nu'man, apakah semua anakmu kamu beri? Qala, maka Abu Nu'man berkata, la, tidak, hanya Nu'man yang aku beri, budak tersebut. Qala fa ashhid ghairi, maka Nabi SAW berkata, carilah saksi lain selainku, aku tidak mau menjadi saksi atas kezalimanmu ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lain dalam sahih Al-Bukhari, kata Rasul SAW dalam sahih Bukhari nomor 2650, la tushhidni ala jaur, jangan jadikan aku saksi atas kezaliman, atas suatu perbuatan zalim. Nah, jadi ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ini sebagai kezaliman, memberikan hadiah kepada salah satu anak sedangkan anak yang lain tidak diberi, ini adalah kezaliman sebagaimana sabda Nabi SAW. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'a. Kata Nabi SAW bertanya kepada Abu Nu'man, bukankah engkau senang jika semua anakmu berbuat baik kepadamu? Qala, maka Abu Nu'man berkata, bala, tentu ya Rasulullah SAW, aku senang jika anakku semuanya berbakti kepadaku. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fala idzan. Nah, kalau demikian, kenapa tidak kamu beri anak-anakmu yang lain? Nah, kenapa hanya Nu'man yang kau berikan? Atau makna yang lain? Nah, tidak boleh engkau memberikan hadiah kepada Nu'man saja. Maknanya harus engkau ambil kembali pemberianmu kepada Nu'man. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2586, dalam Sahih Muslim nomor 1623, Nabi SAW bersabda, farji'hu, maka ambillah kembali budak atau hadiah yang kau berikan kepada Nu'man. Nah, jika kamu tidak mau memberi semua anakmu, maka ambil kembali hadiah yang kau berikan kepada Nu'man. Nah, dan dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya, wa fihi jawazu ruju'il walidi fi hibatihi lil walad. Nah, dalam hadis dalam Sahih Muslim tadi menunjukkan apa, bolehnya orang tua mengambil kembali atau membatalkan pemberian hadiah kepada anaknya. Boleh, khusus untuk orang tua. Nah, adapun selain orang tua tidak boleh, sebagaimana dalam banyak riwayat yang lain, ya. Nah, yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita mengembali-kembali pemberian kita kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, al-a'idu fi hibatihi kal-a'idi fi qai'ihi. Orang yang mengambil hadiah yang telah dia berikan kepada orang lain seperti orang yang memakan kembali muntahnya. Sangat jelas. Nah, keumuman larangan mengambil kembali hadiah yang kita berikan kepada orang lain kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Nah, berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari, berkata Abu Abdullah Al-Bukhari, yakni Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, laisa syahadatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan. Kesaksian yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, fa ashhid ghairi, ya, carilah saksi selain aku, ya, ini bukan izin, ya, dari Nabi SAW membolehkan mencari saksi selain Nabi, bukan. Ini sama sekali bukan izin dari Nabi SAW atas bolehnya orang tua hanya memberikan hadiah kepada salah satu anaknya. Sama sekali tidak menunjukkan, ya, lafaz ini. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, berkata Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yu'khadhu min hadzal haditsi wujubu su'alil ulama'i fil ahkami syar'iyyati liya'lamal muslimul haqqa alladhi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, wajibnya setiap muslim bertanya kepada para ulama yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Wajibnya setiap orang bertanya kepada para ulama dalam masalah-masalah syariat ini, agar seorang muslim mengetahui kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini faedah yang sangat penting kita ketahui. Bahwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dan tentunya para talabatul ilmi dalam belajar ilmu agama, mengkaji kitab-kitab para ulama, itu pada hakikatnya mereka merujuk pada orang, kepada para ulama. Kitab-kitab itu ditulis oleh para ulama, terkhusus kitab-kitab fikih. Yang para ulama atau penulisnya telah meninggal, maka kita merujuk dalam masalah fikih kepada ulama-ulama yang telah meninggal dengan cara mengkaji kitab-kitab mereka. Atau bisa merujuk langsung kepada para ulama yang masih hidup. Jika Allah memberikan kemampuan kepada kita, langsung bisa bertanya kepada ulama. Ini kenikmatan yang besar, bertanya hukum-hukum syar'i. Tujuannya agar seorang muslim mengetahui kebenaran berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting sekali. Bahwa kebenaran itu harus didasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian orang menjadikan permasalahan khilaf membuat dia melakukan sesuka hatinya dalam permasalahan-permasalahan yang ada khilaf. Tidak seperti itu. Hendaknya kita dalam masalah fikih dan semua permasalahan agama ini memegang pendapat yang ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jika ada pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mesti ditolak dan dibantah. Berarti itu pendapat yang lemah. Dan boleh, dan bahkan itu wajib kita bantah. Dan banyak contoh-contohnya di dalam kitab-kitab fikih. Tsanian, faedah kedua, wujubul adli minal abi baina abna'ihi fil atiyyati. Wajibnya seorang ayah berbuat adil terhadap anak-anaknya dalam masalah hadiah. Wajibnya seorang ayah berbuat adil ketika memberi hadiah kepada anak-anaknya. Sangat jelas ditunjukkan dalam hadis ini. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan tadi bahwa yang dilakukan oleh Abu Nu'man ini kezaliman ketika tidak memberikan kepada anak-anaknya semua budak, semua anak-anaknya tidak diberikan hadiah. Hanya Nu'man yang diberikan. Ini menunjukkan kezaliman, menunjukkan apa? Bahwa ini bukan perbuatan adil. Maka jika seorang ayah atau ibu ingin memberikan hadiah, bukan nafkah hadiah. Jika satu anak diberi, maka yang lainnya harus diberi. Jika tidak bisa, jangan memberi kepada salah satu anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi. Adapun besarnya, maka di sini ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Seperti Asy-Syaikh bin Baz dan Asy-Syaikh Utsaimin merajihkan, dalam masalah hadiah pun dikiaskan ke masalah warisan. Anak laki-laki mendapatkan dua kali ya, dua kali bagian anak perempuan. Nah, dasarnya kata Ibnu Syekh bin Baz, ya, nah, bahwa pembagian Nabi Allah Subhanahu wa taala itu pasti adil. Nah, maka harus diikuti, ya, seperti pembagian warisan. Dan adil itu tidak harus sama. Nah, sehingga dalam masalah hadiah pun anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian daripada anak perempuan. Ini dalam masalah hadiah. Nah, sekali lagi dalam masalah hadiah berdasarkan pendapat Asy-Syaikh bin Baz dan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahumullah. Nah. Nah. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Ad-Darari Al-Mudhiyah, kata Asy-Syaukani, ya, wa hadhil ahaditsu tadullu ala wujubi taswiyati wa anna at-tafdhila batilun jawrun yajibu ala fa'ilihi istirja'uhu wa bihi qala Taus wa Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa ba'dul Malikiyah. Hadis-hadis yang Asy-Syaukani sebutkan, ya, nah, hampir sama dengan hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang beliau sebutkan, semuanya menunjukkan bahwa wajibnya memberi hadiah kepada semua anak-anak jika satu diberi. Nah, wajib menyamakan hadiah, nah, kepada semua anak-anaknya. Jika satu diberi, maka semuanya harus diberi. Dan kata Asy-Syaukani, mengutamakan salah satu anak, memberi hadiah kepada salah satu anak saja, dan tidak memberi kepada anak-anak yang lain, itu adalah kebatilan dan kezaliman. Wajib orang yang terlanjur, ya, orang tua yang terlanjur memberikan hadiah kepada salah satu anaknya, wajib minta, nah, dikembalikan hadiah dari anaknya tadi. Harus membatalkan dan meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada anaknya, salah satu anaknya. Ini pendapat Taus, Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan sebagian Malikiyah. Nah, jadi wajib, kata Asy-Syaukani, minta kembali kepada salah seorang anak yang diberi tadi jika tidak mampu atau tidak mau memberikan hadiah itu kepada semua anaknya. Salisan, faedah yang ketiga, kata Asy-Syaikh Zaid, tahrimul i'anati ala ma'siyatin mahma kanatil musawwighat. Haramnya membantu orang lain melakukan kemaksiatan apapun alasannya. Haramnya membantu orang lain melakukan kemaksiatan. Kita tidak melakukan kemaksiatan, tapi membantu itu juga diharamkan. Membantu orang lain untuk melakukan kemaksiatan itu diharamkan. Sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan tadi, Nabi SAW tidak mau menjadi saksi atas kezaliman, ya, Abu Nu'man tadi, ya, yang hanya memberikan hadiah kepada Nu'man. Dan Nabi SAW dalam sebagian riwayat mengatakan, farji'hu, nah, ambillah kembali hadiah dari Nu'man itu. Nah, itu kezaliman. Nah, apapun alasannya, kata Asy-Syaikh Zaid, tidak boleh kita membantu orang lain melakukan kemaksiatan. Rabi'an, faedah keempat, masyru'iyatul kitabati wal isyhadi fil umuril maliyah. Disyariatkan menulis dan mencari saksi, nah, pada transaksi-transaksi, ya, yang itu berkaitan dengan uang, ya. Transaksi-transaksi, ya, jual beli, ya, yang di situ ada tukar menukar barang dan uang, apalagi nominal yang besar, itu disyariatkan, bahkan disunahkan membawa saksi ketika terjadi transaksi. Wa masyabaha litakuna qata'an linizai fi mustaqbaliz zaman. Tujuannya apa? Agar bisa memutus perselisihan yang bisa saja terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, ketika salah satunya curang, mengingkari, nah, telah mengambil apa barang atau uang, maka saksi itu yang nanti akan didatangkan di ke pengadilan, nah, untuk memberi kesaksian. Nah, maka disunahkan mencari saksi dalam transaksi apa saja. Nah, terutama transaksi yang nominalnya besar. Nah, bahkan dicatat. Nah, tujuannya tadi apa? Jika ada yang lupa atau yang curang, maka bisa diperlihatkan tulisan, catatan, atau didatangkan saksi yang menyaksikan tadi. Nah, dan ini sering terjadi. Nah, kecurangan atau kadang teman kita lupa, pernah minjam uang. Nah, biasa namanya manusia. Nah, khamisan faedah terakhir, la yufhamu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashhid ghairi annahu rakhasa lahu wa innama fiha at-tahdhir min al-amri alladhi arada Abu Nu'man an yuqdima alayhi. Nah, tidak dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ashhid ghairi, ya, carilah saksi lain selain aku, ya. Tidak dipahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwa beliau mengizinkan mencari saksi yang lain, bukan. Nah, wa innama fiha tahdzir. Ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah teguran, ya, dari perkara yang ingin dilakukan oleh Abu Nu'man tadi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab-kitab usul fikih, ya, bentuk perintah itu ada litahdid, nah, untuk mengancam, bukan sesuai dengan hakikatnya, nah, bukan maknanya lakukan, bukan, tapi mengancam atau menegur, memperingatkan, ya, nah, jangan melakukan hal ini, nah, yaitu apa, nah, hanya memberi hadiah kepada salah satu anak dan tidak memberi kepada anak-anak yang lain. Nah, mungkin sebagian orang meremehkan masalah ini, tapi ini perkara yang telah dijelaskan dalam syariat kita, kezalimannya sangat jelas. Nah, dan kita sebagai muslim harus meyakini semua syariat kita itu, nah, mabniya 'alal masalihi wa daf'il mafasidi, ya, dibangun untuk mendatangkan maslahat-maslahat dan mencegah mafsadat-mafsadat. Nah, mungkin saja, ya, sebagian anak, ya, kita tidak tahu, ya, merasa iri jika diberi saudaranya dia tidak diberi, dan bisa saja mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sampai, nah, menumpahkan darah waliyadzubillah, sehingga syariat kita, nah, telah mengatur hal ini dan kita wajib menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.